Terlalu cepat kau tergoda kasihku. Terlalu cepat kau serahkan cintamu. Tak dapat lagi ku maafkan salahmu sayang. Biar ku sendiri. Biar ku sendiri.